Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwa al-azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Al-afuwul ghafur. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu habibun syakur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syafi'ina yawman nushur wa ala alihi wa ahli baytihi wa ashabihi madamatil layali wal ayami wal duhur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, sedaya para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, para sesepuh lan bini sepuh, ingkang kula takzimi, ingkang tuhu kinabekten, ingkang dipun mulyakaken Allah, tokoh-tokoh masyarakat desa Putat, ingkang minulya, ingkang kagungan kersa dalu menika panjenenganipun Ibu Hajjah Tumini saha keluarga ingkang sinubagya. Para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur kula ingkang dalu menika nderek angestreni undanganipun Bu Hajjah Tumini ngaji sareng-sareng, mugi-mugi sedaya tansah pinaringan rahmat barokah saha ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Enggak amin soale nyawang sing nyuguhi ngombe. Matur suwun. Subhanallah. Iki ngombe sakmene akeh. Nek tak ombe kabeh engko terus aku anyang-anyangen. Mbok disuguhi ngombe macem pira wae, jenise ya mek ana telu. Ana sing bening, ana sing butek, ana sing ireng. Niki lambang wong sing tekono kene iki jenise ya telu, ya ana sing bening, ana sing butek, ana sing ireng. Sedaya jamaah ingkang kula hormati rahimakumullah, gandeng acara dalu menika syukuran sekaligus kirim donga. Kula nggih namung badhe nerangaken kalih perkawis menika masalah syukuran lan donga. Mugi-mugi mangke subuh rampung. Sedaya nikmat peparinge Allah ingkang sampun kula panjenengan sedaya tampi, monggo dipun syukuri dengan syukur yang dalam, kanthi syukur ingkang temen, syukur yang sungguh-sungguh, supados Gusti Allah mangke nambahi dateng kula panjenengan sami kenikmatan ingkang langkung ageng. Kula panjenengan sami dipun tambahi kenikmatan ingkang langkung kathah. Dalile kabeh mpun sami apal, la ing syakartum la azidan nakum. Demi yakti lamun padha gelem syukur sira kabeh marang nikmat-nikmat sing wusun paringke marang sliramu kabeh, mongko temenan ingsun Allah bakal paring tambahan kenikmatan marang sliramu kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, kula jenengan diparingi nikmat Allah nek purun syukur, Gusti Allah janji mesti kenikmatan niku bakal ditambah. Ngono ku wong putat ana sing gremeng. Pak, aku kira kurang-kurang nek ku syukur. Oleh apa-apa ya alhamdulillah, oleh apa-apa ya alhamdulillah, tapi kok gak tambah-tambah. Nuwun sewu Bapak Ibu, syukur sing bakal ditambahi dening Gusti Allah niku wong syukur sing saking bungae, saking matur suwune nganti ora mikir tambahan, wis ora ngenangen tambahan. Halo, aku ki dirungokke apa ora to? Saking matur suwune, saking bungae, wis nganti ora mikir tambahan, sing diterima dianggap wis luweh-luweh. Luweh apa luweh? Luweh-luweh. Soale nek Bojonegoro luweh. Niki sing bakal ditambahi karo Gusti Allah. Ya Allah, matur suwun Gusti. Nikmat sing panjenengan paringke ten kula niki pun luweh-luweh. Wong atase kula mawon lho Gusti, kok jenengan paringi nikmat kados ngaten. Kula sering lali panjenengan, jenengan kok mboten lali kalih kula. Kula sering mboten nurut perintahe jenengan. Kula sering melanggar aturane jenengan. Lho kok sing jenengan paringi terus kula ngantos izin Gusti, niki pun cukup. Wong kula niki nggih sering maksiat, janji ketok bokong gedhe nggih kula ploroki. Janji enten tangga sing ra genah nggih kula rasani. Kula niki sering melanggar kok sek jenengan paringi mawon kula isin niki pun luweh-luweh Gusti. Ngono iku Bu sing arep ditambahi Gusti Allah. Ha nek wong syukur mek gayane tok yo gak ditambahi. Kan ana to wong syukur gayane tok. Yu oleh pira-pira ya alhamdulillah. Engko cek ditambahi karo Gusti Allah. Niku mboten syukur, niku mancing Gusti Allah. Gusti Allah lo dijebak nganggo alhamdulillah. Nah gitu lek muni alhamdulillah terus ditambahi karo Gusti Allah. Bapak Ibu, lek nurut perasaane menungso. Halo. Nek nurut perasaane menungso niku lek kepingin ditambahi ngomong kurang. Lek ngoten nggih. Pengen oleh tambahan niku ngomong kurang. Cara diparingi apa? Nang kepengin tambah kurang, aku njaluk meneh. Lah ngoten to? Aja sampe ngomong kurang. Lek ngomong kurang mangke dikurangi. Iku nek cara menungso, kula baleni, lek cara perasaane menungso, kuwi nek pengen ditambahi ngomong kurang. Nek ngomong luweh malah dikurangi. Tapi nek urusan karo Gusti Allah seje, lek sampean ngomong luweh ditambahi karo Gusti Allah. Lah nek sampean ngomong kurang malah dikurangi karo Gusti Allah. Lho Gusti Allah gayane ngono. Dadi nek sampean diparingi Allah kok sampean ngomong luweh, rumangsa luweh, ya iku sing arep ditambahi karo Allah. Lah nek sampean ngomong kurang, rumangsa kurang, malah dikurangi dening Gusti. Mulane Allah terus dawuh, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kok meneng? Telat. Nek oleh kenikmatan sangka pangeranmu omongno. Bu. Bu. Lho nek diparingi enak karo Gusti Allah omongno, sing gak enak gak usah diomong, sing gak enak gak usah dibahas. Kulo sampean niku janji gelem ngomong enake ditambahi karo Allah, tapi lek ngomong gak enake malah dikurangi. Sing enak-enak diomongno, sing gak enak gak usah dibahas, wong gak enak kok dibahas. Halo. Niki contoh nggih, contoh nggih. Ngomong enak lah ditambahi, lek ngomong gak enak malah dikurangi. Bu. Ana wong wedok nang ngomong nang gone bojone, nang ngomong enak ngono. Engko ditambahi karo sing lanang. Lho. Saman sing diguyu ki sing ndi? Lho ngomong apa? Lah nggih ngomong enak. Ngeten maksude, ana wong wedok. Lah ngomongi nang sing lanang, bojone, "Mas-mas, apa dek? Aku lo mas tak eling-eling uripku ket bian ku loro terus. Ket bian mas uripku ku loro tak rasak-rasak no. Aku mulai ngerasak no urip enak ki yo. Kawet dadi bojo sampeyan ki lo mas. Mulai dadi bojo sampeyan ki uripku tak rasak-rasak no kok tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah enak. Wong lanang neng diomongi bojo model ngoten niku kira-kira tambah sayang napa mboten? Ya nemen no. Ya kudu ngingoni ae ngono. Sak duwene ya dikekno. Dik-dik aja ngomong ngono, dik-dik ndrodhok atiku. Mergo diomongi enak. Mencobi wong lanang nang diomongi gak enak. Ana wong wedok nang ngomong sing lanang, "Mas-mas, apa dik? Aku ku mas ket biyen uripku ku enak, sak melu wong tuaku ku uripku ya enak, tak eling-eling enak uripku. Aku ngrasakno urip mulai gak enak ya sajuk ndek bojo sampeyan ya Mas, rasa-rasane uripku kok tambah loro, tambah loro, tambah loro." Wong lanang diomongi ngoten niku tambah gemati apa tambah mangkel? Ngamuk, rupamu elek cerewet. Ancen kowe iki dudu wong. Bu. Mbok gak direkeno. Sampeyan niku katik gelem ngomong enak mesti ditambahi. Semanten ugi ten Allah, "Ya Allah Gusti, kula niku njenengan paringi kenikmatan kados ngaten enak e Gusti." Ngono ku ditambahi karo Gusti Allah. Hoi. Semanten ugi masalah rizki. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki ana maneh Bu nggih. Rizkine Allah sing diparingno kula jenengan niku kok kathah, nggih napa mboten? Nggih. Lho rezeki kuwi aja diomong gak enake. Saman omong enake engko lak ditambahi. Anak niku ya rezeki lho, Bu. Bu. Anak niku ya rezeki. Saman lek kepengin duwe anak apik, anake sampeyan tambah apik, omongno apike. Aja pisan-pisan omongno eleke. Omongno apike engko anak sampean nak tambah apik. Saman ketok anak kok budal sekolah. Wis to mbuh pinter mbuh enggak sekolahe. Pokok anak gelem budal sekolah, saman nang cepet-cepet ngomong, "Alhamdulillah anakku budal sekolah. Ibu seneng nak duwe anak sregep sekolah." Wis ngono ae kok anak saman nak malah sregep sekolah. Aja diomongi sing ora enak. Iki lho sekolah pirang-pirang tahun kok goblok kowe awet. Entampah ndablek anakmu kok. Sampeyan ketok anak nyekel buku, mbuh sinau mbuh enggak. Wong ngreken bakul ora ngreken aku kok. Aku ora seneng ngene ya. Wis nyawang rono ae timbang sing kene ruwet. Halo sayang. Nah wis ngono tak nyawang kene aku. Sampeyan ketok anak sampeyan nyekel buku, mbuh sinau mbuh enggak, mbuh belajar mbuh enggak, nang lokno apike. "Alhamdulillah, anak ibu ape sinau, pinter, kok sregep sinau." Aja kok mbolokno, iku cekal-cekel tok ora diwaca. Ya dibuka itok karo anakmu. Panganan ki yo ngono. Panganan kuwi nek sampean doyan panganen, lek gak doyan menengno. Aja katik moklokno. gedang goreng alot ngene. Dilokno tapi entek 5. Lho iku sing gareng grenjil nang jero weteng, metune ngribal-ngribal ya perkara ngono iku. Halo. Nih, bojo niku ya rezeki, Bu. Sampeyan pengen bojone apik, lokno apike. Engko lak dadi apik bojone sampeyan, omongno apike. Aja omongno eleke. Bojo sampean Bu nang sampean ngomong apike, engko lak dadi apik. Cobi, sampean ketemu bojo nang sampean ngomongi apike. Pak, sampeane Pak wis ganteng, wakas. Engko sampean delok wong lanang kok masyaallah, wakas, iso nggo warit, nggo linggis. Sak petuke dicukiti kabeh. Wong lanang nang sampean ngomong eleke. Pak, sampean ki seorang ganteng bener. Mblanjani orang bejaji. Deloken kok wong lanang kok marok kluyur-kluyur metu ka omah terus lungguhno gerdu kleng-kleng koyo bentu anyaran ucul. Ya gak lapo-lapo. Sami, Pak, wong wedok ku yo ngono. Nang jajan. Wong lanang nang sama ngomong apike, engko wong lanang ya dadi apik. Tapi lek sama ngomong eleke ya dadi elek. Nih, niki kula nggih gak roh dhewe, tapi kathah sing buktekno. Penyanyi ya, penyanyi. Nang senengane kok nyanyi lagu sing sedih-sedih. Engko nasibe kok suwedi sedih. Ora usah contoh. Ngrasani penyanyi wong kancaku kabeh kok tak rasani. Sampeyan titeni yo penyanyi ning senengane nyanyi lagu sing melas-melas, engko nasib kok melas-melas. Yo mbuh kok iso ngono. Jare wong Jawa biyen mandi ucapane dhewe. Wong wedok lho Pak, lho sampeyan ngomongi sing enak, engko lak tambah HP. Dek. Apa Mas? Sampeyan lho, wis ayu sregep. Ndelok engko wong wedok marana pawon, mbah umbah korah-korah nyuwapu. Petho apa-apa digotongi kabeh. Terus wadus aduh sawake direwesi andukan mlebu kamar terus ngoco nang ngarepe kaca sampe petat tambah ayu bojomu seneng sampean sing bathi soalnya atine bunga cobi wong wedok sama ngomong eleke dek rupamu wis elek bler wong wedok marok glimbung klimpruk glimbung gak gelem apa-apa. Kono apa-apa ya, Ma? Kono adus lho, Ma. Dik, wis sore kanang adus. Ma, wong elek adus. Tambah ketok eleke kok ngono. Lho niku nembe gambaran sederhana. Lebih-lebih peparinge Allah ten kula jenengan. Lek kula jenengan omong apike, mangke ditambahi api terus karo Gusti Allah. Lapi lek sampean omong eleke, mundak elek, mundak elek, mundak elek, mundak elek. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, maksud kula napa peparinge Allah niki pundhut sing sae, ayo dipilih sing apik, ayo dipilih sing enak, sing elek-elek singkrehno. Mergo barang donya niki ana sing enak, ana sing gak enak. Nggih napa mboten? Sing enak ayo digawe, dirasakno, sing gak enak. Singkrehno. Bu, dunia ini podo karo nongko duren ngono ku lho Bu. Si aku takon dijawab nongko niku enak napa mboten? Enak nek gak dipangan kabeh. Panganan sak kulit-kulite enak. Enak enak nongko iku nek gak dipangan kabeh. Sampeyan kudu pinter milih sing kena dipangan, dipangan. Sing gak kena dipangan diklumpukno, ora usah diwadani, ora usah diseneni, wis dibuak ngono ae. Duren niku enak napa mboten? Enak nek gak dipangan kabeh, dipangan kabeh. Mulane kudu pinter milih sing kena dipangan, dipangan. Aja kathik dilokno, aja kathik diseneni. Engko nek mbok seneni karo ditaboki kulit duren kok landep-landep kaya ngene. Rencem tanganmu. Nikmate Allah kok mbok lokno, rencem uripe sampean. Paham nggih? Paham nggih? Ya wis paham. Niku masalah syukur. Jadi kula panjenengan diparingi nikmat karo Gusti Allah kok pinter ngelem dipundhut saene, dibahas apike, diomong apike, yakin mangkin nikmat peparinge Allah niku bakal ditambahke dateng panjenengan sedaya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sedaya jamaah ingkang dipun mulyakaken, nomor kali moh ngekai ngombe kok sampe nih agai ruwet aku. Acara semacam ini ngemutaken dan kula panjenengan sami sak badane syukur diparingi kenikmatan sing dak karo-karuan karo Gusti Allah. Lah ngomong apik niku angel napa mboten? Oh, gak ngreken. Ngomong apik, ngomong enak niku angel napa mboten? Angel. Lah ben gampang ana carane. Dos pundi carane? Nyawango wong sing susah. Kula samanku nek iso urip nang donya iki masalah donya, aja nyawang wong sing luwih enak ngungkuli sampean. Tapi nyawango wong sing luwih susah ngungkuli sampean. Engko lak metu syukure. Hoi. Wong wedo lho Pak, nek diomongi dik samanku mbok sing syukur, urip dikek kaya ngene mbok sing syukur, angel kon syukur, tapi gelandangen duduhno wong sing susah, engko lenger-lenger wong wedo. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, panjenengan lek pirsa ana wong kecelakaan, kadang nganti sikile remuk. Remuk balunge. Terus disebung nganggo platina. Niku to gak sepiru wae, lek wis daginge membusuk entek daginge. Mok karek balung karo platina sing nyerongat-nyerongat. Ya Allah, koyo ngoten niku. Lho sampeyan lho beja-bejane wong dikei waras sehat dohir batine lu karimuni alhamdulillah ngono iki lho kok ab bote bu diomong apike bu nggih saestu sampean kadhe ditakoni wong yo bojomu ya apa yo alhamdulillah bojoku ku gak ngetarani tibae nek bengi ku wiritane kuat yo kenceng pokoke kuat kenceng sak apa-apane lek wiritan yo kuat lek pikiran yo kenceng gak ngetarani lho wong sing mbok omong iki ye yo bejane sampeyan yo duwe bojo kok apike ngono yo menawa sampean ki yo termasuk jumlah wong apik karo Gusti Allah dikei bojo ape ngoten bu aja kok ditakoni wong yuk bojomu ya apa yuk ya Allah dongakno aku muga-muga sabar dongakno aku muga-muga kuat bojoku ki dudu wong Masya Allah. Nah, wong sing mbok omongi ya. Ya iku nek gak wong nakal ya ora ngarah dirabi wong nakal. Ngono. Hoi. Pun, muga-muga acara ngeten iki saged nambahi iman kula jenengan semakin mantep, iman kula jenengan semakin kuat. Mergo iman niku penting. Swarga niku mok kanggo wong sing iman, kanggo wong sing takwa. Mulane kula jenengan didukke Allah ten donya niku dikeki janji iman. Alastu bi rabbikum. Saksenono aku pangeranmu sanggup gak nyekseni lho biyen nalika setan alam kandungan kula jenengan nyanggupi qalu bala syahidna siap ya Allah kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami didukke ten alam donya mulane begitu lahir tuntunane agama niku alak diken ngandani kuping tengen dikomati kuping kiwa wacake ayat-ayat Quran sebulke bon-bonane agar iman tertanam menjadi jiwanya. Kalau iman sudah melembaga, anak-anak kita menjadi anak yang luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena iman akan menjadi energi yang menggerakkan seluruh potensinya sebagai manusia. Aku ngomongin ini paham pora wong kutat. Mata memandang dengan pandangan iman, tangan bergerak dengan gerakan iman, kaki melangkah dengan langkah-langkah iman. Akhirnya anak itu dadi saleh. Bu. Bu. Dijawab nggih. Jenengan milih ndi? Duwe anak pinter tapi ora bener. Karo duwe anak bener tapi ora pinter. Jenggu yang guyu iki aku tekok iki. Dijawab kula baleni, jenengan milih endi duwe anak pinter ning ora bener karo duwe anak bener ning ora pinter? Milih endi? Yo milih pinter yo bener ngoten. Subhanallah. Jawaban yang luar biasa. Wonten Bu anak niku saged pinter yo bener, bener yo pinter, tapi duwe anak ngono ku wong tuane ora kaya sampeyan ngono modele. Ini jaluk menangnya dewe kok. Halo, lek kepingin pinter gampang sekolah no, umumnya lek di sekolah no kok pinter. Kepingin dua anak pinter niku gampang sekolah no anaknya sampean insya Allah pinter. Soalnya ini pun kata sekolahan lecek dan bunti-bunti, ake guru, ake ustad, ake kitab, ake buku, ake komputer, ake internet. Malah bocah sani kini ku gak seneng dati santrine ustad, gak seneng dati santrine kiai, luweh milih dati santrine mbah Google radhiyallahu anhu. Lungguh toh bocah sani kini mau ngaji, mau dati santrine kiai, milih dati santrine mbah Google. Mula nek dituturi wong tua ya mendel, dikon ngaji ya ora ngandel, karo wong gerang ya do kendel-kendel. Dadine bandel-bandel, sing wadon ku nek pakaian ngapret ngetokno. Ya wae apik wong bodine kaya kin. Ora dadi santri malah dadi sun. Pinter harus. Wong tuane trimo SD ijazah, anak kudu sarjana. Bapake trimo RT, anak kudu iso dadi camat. Bapake TNI AD, maksudnya tani angkatan doran. Anake kudu TNI AU, angkatan udara temenanan. Kok ya buka jitu mini niki. Hoi. Ngono, harus punya anak pinter itu. Tapi aja pinter tok, kudu bener. Lah supaya bener, iman yang pertama kali ditanamkan pada jiwa anak kita sebelum anak kenal matematika. Sak durungi anak kenal IPA, durung kenal bahasa Inggris, pertama yang dia kenal harus Allah itu adalah Tuhannya. Mulane wong biyen niku anak sek cilik diulangi tauhid. Pujian tembang tapi maknane dukur. Ketoke sederhana, Allah pangeranku. Biyen nak ngono ngulangi Muhammad nabiku, Islam agamaku, kitab Al-Qur'an. Biyen lak ngono, no saiki gak ana sik cilik diulangi. Tegal tegalanku, omah bagianku, sawah warisan. Anakmu ndablek ndablek. Bu, mergi dalam Islam itu ikra mboten saged lepas saking bismi rabbik. Bacalah tapi dengan menyebut nama Tuhanmu. Artosipun ilmu pengetahuan harus didasari dengan akidah yang kuat, dengan iman yang mantep. Mulai teko kandungan wis dikongkon tirakat. Uy. Kene apa bocah biyen akhlake apik-apik, soalnya bocah biyen iku karo wong tuane dipasani. Bu. Jenengan nalika hamil ngoten niku nggih dipasani? Pret. Nek sing jujur, pas meteng kae lho dipasani napa mboten? Mboten. Ya gak apa-apa, gak apa-apa. Gak dipasani gak apa-apa. Wayahe lahir bayine ya tetep metu. Tapi dadine ya sangger urip ngono ae. Wong kok kalah karo pitik. Bu. Pitik babon. Pitik babon niku nek mari ngendok, lek rampung ngendok, plunyu mesti noleh memburi. Loh, sampean gak tau niteni. Oh, sekali-kali mengadakan riset. Dalam dunia perbabonan, pitik babon niku lek mari ngendok, plunyu mesti noleh memburi. Bareng ketinggal mburi kaget jane. Lho, anakku kok bunder. aku duwe suwiwi anakku kok gak ana suwiwine, aku duwe ceker anakku kok gak ana cekere, aku duwe cucu anakku kok gak ana cucuke, aku duwe mripat anakku kok gak ana mripate. Susah iki babon. Mulane terus ngomong dhek, kok gak cocok. Kok gak cocok. Kok gak cocok. Wong aku eneng cekere, anakku kok gak ana cekere. Aku eneng cucuke, anakku kok gak ana cucuke. Aku duwe suwiwi, anakku kok gak duwe suwiwi. Akhire babon iki tekad, anakku kudu iso kaya aku. Tirakat. Topo madhep mantep ngersane Allah, ngempakno japa mantra. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul angkrama lillahi ta'ala. Lho angkrem niku tirakat lho Bu. Babon niku lek ampun angkrem. Halo. Niku topo mboten mudan-mudun keng petarangan. Mangane arang-arang nggih napa mboten? Poso kok wayah angkrem yo gak butuh rabenan. Poso niku. Mula babon niku wayah angkrem kok pinter, gak mudan-mudun keng petarangan, gak mangan-mangan, gak katik roban rabenan. Saman tinggal ing kondoke lak buntas, netes kabeh. Burus-burus ngono anake. Semanten ugi ibu jenengan nalika angkrem, hamil. Lho kok jenengan kersa riyadhah, kersa tirakat, insyaallah mangke putra-putrane buntas. Burus-burus akhlake apik-apik. Bu. Babon iki wayah angkrem kok bento. Wayah angkrem kok mudan-mudun keng petarangan. Wayah angkrem kok mangan-mangan. Apa meneh wayah angkrem kok rabenan. Deloken kondoke lak bung ker kop pior bu ndoke akhire kop pior dadi lek eneng ndok kok nganti kop pior niku sing bento babone. Ana anak kok ilmune akhlake kop pior iku sing bento babone. Pramila para babon-babon sekalian, jagone mek urun kok. Ya Allah. Pun kula teruske lek pengen bener. Ta sing rame lok nyangoni ora usah rewel. Engkare ngrungokke cerewet. Iman nomor 1. Kudu sing mantep. Ibu bapak, para jamaah ingkang dipun mulyakaken, iman niku paling penting. Halo. Iman niku dasar. Iman niku pondasi. Cara bangunan iman niku dadi pondasine. Lah pondasi dalam sebuah bangunan itu merupakan komponen yang paling penting. Nggih napa nggih? Nggih muni lambene nggih ora masih aku kok. Bangunan niku dadine yok napa? Gumantung pondasine. Kalau pondasi kuat, bangunan hebat. Kalau pondasi lemah, bangunan goyah. Kalau pondasi rapuh, bangunan bisa runtuh. Kalau pondasi bengkong, bangunan mencong. Kalau pondasi menceng, bangunan mengkreng. Kalau pondasi kropos, bangunan gembos. Angel lebu gatok-gatok kayak ngeten niki. Wong pidato sing larang kan ngeten niki. Jadi bangunan niku gumantung pondasine. Lah wong urip niku ya gumantung imane. Halo. Lho wong kok imane kuat uripe mesti hebat. Tapi nek imane loyo uripe nglokro. Imane kok bening uripe cemengkling. Imane kok butek uripe kemresek. Iman kok mengsle uripe ya mencla. Menclelenya. Lainnya mula imanku penting, padahal iman itu sifatnya abstrak. Understand? Wis ora ngerti ya wis pokoke nyaut sing banter. Yes, ngono. Paling mboten kan nglegake kula. Pun kula balene meleh nek yes sing semangat, oke? Okay? Iman itu sifatnya abstrak. Understand? Lah ngono wis gak ngerti ya wis pokoke yes, yes. artosipun iman niku mboten ketok, iman niku mboten ketinggal. Iman niku mboten ketinggal. Iman itu tidak nampak. Iman itu ndak kelihatan, tapi keberadaannya. Saya ulang, pisan kas banteng elek suwen. Iman itu ndak nampak. Iman itu ndak kelihatan, tapi keberadaannya bisa ditengeri. Bisa dititeni ku lho, Pak Angel men. Terus bagaimana cara meniteni dan menengeri keberadaan iman itu? Dilihat dari gejala dan tanda-tanda yang timbul dalam bentuk amal kesaenan. Artosipun pokok wonten amal saene niku bukti wonten imane. Nek mboten wonten amal saene berarti mboten wonten imane. Ana wong kok salat jamaah sregep, majelis zikir yo rutin, sedekah yo lancar karo tangga-tanggane yo rukun, iku bukti lek wong niku wonten imane. Halo. Jenggo wong gak iso arep ngomong aku iki masih ora tau jamaah, sedekah yo ora tau melu, tapi imanku mantep kok yu. Iki wong sampel kowe. Ndak ono. Bu. Dijawab nggih. Jenengan percados mboten? Lampu-lampu sing ten nginggil jenengan niku wonten setrume. Percados mboten? Percados. Setrume ketinggal napa mboten? Mboten. Nek kok ngertos lek wonten setrume? Merga ana buktine. Napa buktine nek lampu niku wonten setrume? Lampune mlampune alah mekan kowe ginyo katik nyala kemenyek. Wong putat tek nyala. Nggo pas kuwatir diceluk karo sing lanang. Apa nanti Dek? Mama mau berangkat tandur nih. Wis pokoke mekan ngene lho rasa kemenyek, nyala bareng. Ayo. Halo. Dijawab nggih. Mergo ana setrume lampu mekan. Ngono ae lho rasa katik nyala. Baleni, mergo ana setrume lampu mekan. Mergo ana setrume mic sing kula cekel niki mekan. Mic kok mekan kobong aku kok ya. Muni. Mbah. Mergo ana setrume kipas angine muter ngono lho Bu. Bu, sampean sing nyauti, mergo ana setrum lampu mekan, mergono setrum mik muni, mergono setrum kipas angin muter. Dadi mergono iman kon salat zakat poso mekan ono setrume yo. Mergono iman dijak zikir selawatan muni, mergono iman diuncali tasbih muter wer wer wer wer wiridan Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi wer wer Sulawesi Sulawesi ngono. Niku mergono iman. Nek gak ono imane macet kabeh. Halo. Paham nggih? Saiki umpama ono setrum, lampu kok gak mekan. Bocah cilik-cilike ngertos sok jawabane. Sak bodho-bodhone wong yo ngerti, ono setrum lampu kok gak mekan iku berarti konslet. Jawab nggih? Ono setrum lampu kok gak mekan berarti konslet. Nggih, ono setrum mik kok gak muni berarti sing banter ono setrum kipas angin kok gak muter berarti ngono. Ngaku iman kok gak sholat berarti sing banter toh. Ngaku iman kok gak gelem rukun karo tonggo berarti ngaku iman ono tarian infak sedekah kok gak melu nyumbang berarti ngaku iman kok saya seneng nyelatu bojone berarti para rawuh ingkang sami konslet. Udan-udan ngadepi wong konslet iki. Maka iman jangan sampai konslet. Kenapa? Iman itu intan paling mahal dalam kehidupan kita. Iman itu mutiara paling berharga dalam kehidupan kita. Zaman boleh berubah, iman jangan sampai goyah. Masa boleh berganti, akidah jangan sampai mati. Allahumma shalli ala Muhammad. Mergo lampu kok konslet. Ono lampu konslet Bu. Bu. Ono lampu kok konslet. Iku lek kenek didandani, nek kenek. Dene ora kenek didandani diapakno? Bawak sing banter nggih. Lampu kok konslet, iku nek kenek didandani, nek kenek. Nek ora kenek didandani? tua. Wong putat kok konslet. Iku nek kena didandani, nek kena, ana sira kena didandani. Modele wis siap dibuak. Selamat menikmati pembuangan. Ya Allah. Lho wong niku lek wis kadung konslet, akhire ruh niki gak iso nyambung ten kene Gusti Allah. Mulane mboten pareng konslet. Arep nglakoni ibadah, lek kok ruhe konslet, gak sida. Mulane Allah niku pesen lek wis nglakoni kebagusan, la ya khafuna laumata laim wa la ya khafuna laumata laim. Aja wedi pemaidune tukang-tukang maido. Kula sampean wis kadung nglakoni bagus, wis kadung nglakoni apik. Lek wis nekat nglakoni apik, aja ngreken dipaido wong. Soale wong iki pancen tukang maido. Nggih napa mboten? Al-Qur'an sendiri yang berbicara. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia memang diciptakan dalam keadaan tukang maido. Bu. Bu. Uangi polah yo dipaido, meneng yo di. Wah apa-apa yo dipaido, mboten wah apa-apa yo di. Wong sak petuke lho dipaido. Ana wong kakek ngomong yo dipaido. Cangkem kok ora radio bujat. Ana wong meneng ra duwe omong iso dipaido, menungso kaya gong. Ora ditutuk ora muni. Apa sing ora dipaido? Rambut dipaido. Rambut berintik ya dipaido, kaya sarimi remuk. Rambut nyerotok ya dipaido. Iku ana udan tahu menangan ngono. Apa sing ora dipaido? Ora duwe bokong ya dipaido, telepes kaya sesek. Bokonge gawedi ya dipaido, apa cah ada entut sak meneh gedine. Uang ini apa sing ora dipaido? Halo. Halo. Ana wong adzan ya dipaido, nek sing adzan wis tuwek kaya ana kene. Allahu akbar. Allahu akbar. Suara jebrak kabeh ngono ya adzan. Ya dipaido. Ngono adzan enak. Allahu akbar. Allahu akbar. Oh, tiru kaset ngono. Sakruhe lo dipaido. Aja kok menungso. Gusti Allah lo dipaido. Mancan wong putati tukang maido kok. Lo kadang maido Gusti Allah, duwe anak cilik nang mentolo dipaido. Bocah ora gede-gede, sapan gedene. Cilik ora gede-gede, sapan gedene. Saman mosok seneng pun duwe anak nang cowo pet gede. Umur seminggu nang gedene padha bapake. Tambah angel gendong-gendongane kok. Repot arep gendong apa maneh nama tu brengose barang ngono. Ora wani ngemiki kok. Mah rasa mi keri kabeh ngono. Tambah susah kok. Lho wong iki pancene tukang maido. Halo. Aku ki sik dirungokno apa ora to? Ora ngaji ya dipaido. Ngaji to, urip ora ngaji dadi apa? Aku kula nek ngaji ngantuk. Anu ngantuk ana ya wis sing penting ngaji. Engko budal ngaji tekan nggon ngantuk ya dipaido. Ngaji kok merem to yuyu ngono. Oh, angel musuh wong. Mulane nek ape nglakoni barang apik aja wedi dipaido wong. Bu. Nuruti wong. Sampeyan ape golek mantu nang nuruti wong. Ora sida. Sampai tuwa ya ora oleh mantu sampeyan. Sampai mantu nang leren rundingan karo wong sak desa. Sampai tua ya ora sida mantu sampean. Soale pendapatnya mesti dhewe-dhewe ana sing aku arep mantu oleh bocah kae piye. Ya Allah, bejo apik kuwi. Bejo sampean duwe mantu kuwi bejo. Terusno apik ngono. Ana sing diomongi, "Mbak, aku apik ngepek mantu bocah kae. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Bekakas kaya ngono kok mbok klumpukno iki lho. Mumpung urung tak elingno. Sampai tuwek ora sida mantu sampean kok. cerewet. Halo. Biyen niku enten kiai. Niki critane ten gene Quran. Namine Kiai Luqmanul Hakim. Dudu kuwi. Kuwi urung patek kiai kuwi. Tapi ya didongake muga-muga iso dadi kiai. Nggih. Waqila Luqmanul Hakim niku nabi tapi mboten termasuk rasul. Maka diabadikan banyak perjalanan beliau di dalam Al-Qur'an. Bu. Pirengke to Bu kula Bu? Setunggale wekdal Luqman Hakim niki ndawuhi putrane. Nah, dalem Bapak cara Madiun mawon nggih. Bapak iki wis tuwa. Ya awakmu sing kira-kira calone ngenteni Bapak, nerusno perjuangane Bapak. Soale Bapak iki wis tuwa, Nak. Nah, Bapak pesen, "Sok, awakmu nek nglakoni apa wae, janji ku wis bener mungguhe Gusti Allah, apik mungguh pikiranmu lakonono. Aja katik wedi dipaido wong. Pokoke ku wis bener mungguhe Allah, apik mungguh pikiranmu lakoni." Lah nek kira-kira gak apik ya aja dilakoni. Halo. Dodol es niku haram napa halal? Halal, tapi wayah subuh nang dodol es kan ya digunem wong. Wayah subuh kok adol es. Ini kan cara pikiran kan ya ora gathok. Wayah ketiga nang adol jas udan. Kan ya wagu to ngoten. Ya ora bento tapi ya ya oleh-oleh ae tapi kan ya wagu. Halo. Ngono. Ini pengajian kok dodolan melangkah-melangkah nunggune wong-wong ini kan ya rondok ora patek pantes. Ya non jaba lah dene sing jamaah kepengin jajan metu ngono mestine. Ora kok bubu lumpia bu lumpia. Ngomong ana waya udan-udan ngene kok dodolan es kan ya gak pantes. Halo. Ngoten niku putrane didhawuhi, nggih, Bah. Dongaaken mugi-mugi saged. Ya lho le pokok wis cocok mungguhe Allah, bener mungguhe Allah, cocok mungguhe pikiranmu lakonani. Lakonono aja kathik wedi dipaido wong. Nggih. Tapi Yai Luqman Hakim niki sik durung mantep. Anakku ki paham to gak iki? Engko nang gak paham enggak nggih tok ora kepanggih. Langsung dipraktekno. Aja wedi dipaido wong. Dijak praktek, Nak. Ayo, Nak, lunga silaturahim nang gone family. Numpak jaran. Disengaja karo Yai Luqman Hakim dipundhutno jaran sing cilik rada kuru. Jarane cilik kuru, anake diomongi, "Nak, iki jarane cilik kuru, gak kuat ditumpaki wong loro." Ya gentenan, Nak. Engko 100 meter bapak sing numpak, awakmu sing nuntun. Engko nek wis oleh 100 meter, bapak mudun, awakmu numpak, bapak sing nuntun. Oleh 100 meter maneh, gantian, bapak sing numpak, awakmu sing nuntun. Nggih, Bapak, ngoten. Berangkat. Jaran ditokke Yai Luqman Hakim sing numpak, anake sing nuntun. Aja wedi dipaido wong lho ya, Nak. Gak usah wedi dipaido wong. Nggih, Bapak. Urung sampai 100 meter lagi tuklik tuklik tuklik wis dipaido karo wong. Wong tuwa model apa ngono kuwi. Anak dikongkon nuntun jaran dipeloro kaya ngono kok bapak metungkruk numpak. Wong tua kok mentolo karo anak, wong tua ora pokro. Piye, Nak, dipaido wong to ora? Nggih, Bapak, dipaido tiang. Terus saiki piye, Nak? Pun Bapak gantian ae. Bapak sing mudun, kula sing numpak. Ya, Nak, bapake mudun, anake numpak. Bapake sing nuntun. Lage oleh 5 meter. Dilokno wong neh. Anak kurang ajar. Wong tuwek dipeloro kong nuntun jaran dhewe metungkruk anak ra duwe tata krama ngene gak anak wong ra genah ya ra ngono. Piye, Nak? Nggih, Bapak, dipaido wong e, Bapak. Lah terus saiki piye? Pun, Pak, ditumpaki wong loro ae, Pak. Pun, Bapak kali kula numpak bareng. Iya, Nak, tumpaki wong loro. Lagek oleh 10 meter dipaido wong. Bento kok rombongan. Wong jaran cilik kuru kok ditumpaki wong loro ya, ya anak sak bapak kok padha bentone. Piye nak dilokno wong nggih bapak dipaido tiyang niki. Lah terus saiki piye nak? Pun bapak pun boten usah numpak, mudhun karo ae dituntun wong loro. Ngono, lagek oleh 5 meter, dilokno wong maneh. Lah ya ning jaran kok ora dimanfaatno. Jaran sitoke kok dituntun wong loro. Lah iki ditumpaki gentenan ayo lumayan lho, bali asline neh to. Ya bali asline neh kok. Piye nak? Nggih bapak dipaido, dituntun wong loro ya dipaido. Lah terus saiki piye nak? Ampun bapak digotong wong loro ae iki. Akhire jaran digotong wong loro. Lagek oleh 15 menit, 15 meter. Dilokno wong. Lah ya jalan jaran gering kok diocak, dioyang, ngoyong. Mbok delekno kandang wong jaran kuru gering ngono kok dioyang, ngoyong digowo nanti-nanti kok kuwatir menek ilang. Mulane kula sampean apa nglakoni apa-apa nang katik wedi dipaido wong, ya ora sida nglakoni apa-apa. Paham nggih? Ora paham ya wis. Kesel ngadeg terus, Bu. Tapi nek wong wedok kan seneng sing ngadeg. Kula kesel ngadeg terus. Guyumu kok ora enak dirungono kupingmu. Mangkane ngoten niku sedaya tatanane ati. Ati niku nek empun kadung kotor, konslet, mboten saged sambung kalih Gusti Allah. Padahal hubungan kalih Allah niku ngangge roh, mboten ngangge jasad. Bu. Hubungan kalih Allah, komunikasi kalih Allah niku ngangge roh. Buktine ana wong lara nemen, wis gak iso lapo-lapo, dadi kembang bayang. Tapi roh isek sehat, dijak ngomong sik nyaut, ditakoni sik iso jawab. Wajib salat napa mboten? Wajib salat napa mboten? Wajib. Entah sik dikengken hubungan kalih Gusti Allah. Senajan jasate pun sakit gak iso apa-apa, tapi roh tasik waras. Hubungan kalih Allah terus jalan. Sik wajib salat. Sebalike ana wong awake sehat, kabute dhuwur padha tukang sutinge. Kawaga tapi ngene roh ora waras, ngene roh ora waras alias gendeng. Wajib sholat napa mboten? Mboten. Mbok udo kluyar kluyur ya ora duwe dosa. Makane sampean pengen bebas udo gendeng iku mboten wajib sholat. Sampean pengen gak sholat gampang bento. Mulane ana wong waras sehat kok gak gelem sholat kuwi berarti ben ini tunggalnya yang keluyar, keluyur ketok gondal, gandul ngono kae. Ruh niku komunikasi kalih Gusti Allah. Sampai Kanjeng Nabi ngendika, an-naumu syaqiqul maut wal mautu syaqiqun naum. Turu niku dulure mati. Hoi. Turu niku dulure mati. Mulane kula sampean nek arep mapan turu dikongkon donga. Gek-gek engko kebacut ra iso bali. Lah wonten to crita ngoten niku. Mergi napa? Tiyang nalika turu niku ruhipun saged medal saking jasad. Kan ruh niku wonten ruh kehidupan, wonten ruh kesadaran. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah bisa mempertemukan jiwanya orang yang sudah mati dengan orang yang masih hidup pada waktu dia tertidur. Dadi jenengan tilem lho kok ngimpi ketemu wong mati niku temenan. Rohe tiyang sing pun pecah niku dipethukke kalih roh jenengan nalika ten gene waktu ngimpi. Mulane ten gene hadis niku disebut aja seneng dolenan karo impen. Masalah ngimpi kok aja digawe-gawe. Ora ngimpi ngomong ngimpi. Lah wonten to tiyang sing model ngoten niku. Ana prawan tuwa gak payu-payu rabi angger petuk wong diceritani jere bar ngimpi dicokot. Wonten tiyang niku sing hobine karo ngimpi. Lho, perkara ngimpi niku dibahas ten kene agama. Kanjeng Nabi dawuh, "Idza ra'aita fi manamika ma tuhibbu, faltahmadillah." Sampeyan lek ngimpi ngalami perkara sing sampeyan senengi, gampangane ngimpi kok apik nyenengno, dikengken muji dateng Gusti. Begitu nglilir kengken maca alhamdulillah. Sampeyan ngimpi kok oleh harisan, alhamdulillah. Ngimpi keceblokan bulan sendi nyebloki sampeyan. Pokoke ngimpi sing api-api niku, ngimpi lunga haji. Alhamdulillah. Ngimpi sing api-api niku lho, ngimpi mangku. Mangku perawan. Wis pokoke ngimpi sing sae-sae niku lho, ngimpi sing sae-sae, begitu nglilir, alhamdulillah. Karo ndonga, muga-muga dadi nyata, muga-muga dikabulno Gusti Allah. Wa idza ra'aita fi manamika madzikrahu faltasta'in billah. Tapi nalika panjenengan ngimpi kok elek, sesuatu sing gak nyenengke, kanggo nyuwun perlindungan dateng Gusti Allah. Wah, ngimpi digodha ki gendruwo. Saman tahu toh? Halo. Ngimpi diwedeni memedi ngoten niku nate napa mboten? Nate wong balamu kok. Ngoten niku tangi nang cepet-cepet. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Paham nggih? Nek ngimpi elek dikongkon nyuwun pangreksa dateng Gusti Allah. Kanjeng Nabi pesan, apabila di dalam mimpimu kamu melihat sesuatu yang tidak kamu sukai dan kamu takut itu akan menjadi kenyataan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dan kemudian mengemproslah, mengempros ya apa ya? Ke samping kiri 3 kali. Ngono. Ngipi welek, sampean nglilit, ya Allah, aku ngipi welek. Kek-kek iki nang dadi nyata, nang cepet-cepet. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, langsung ngempros ngiwa ping 3. Tapi delok sik bojone nang kono to ora. Engko pas bojone nang sisih kiwane nang ngempros arek digeyet nang. Aja. Lho soal ngimpi mawon dibahas ten kene agama. Mangkane ngeten nggih. Biyen niku enten crita ngeten. Duh waktu nerek. Zaman wis to rungokno karo ngrungokno. Zaman Kanjeng Nabi Sien niku ana wong wedok duwe bojo wong lanang. Ya wis suwe ya nek wong wedok duwe bojo wong lanang ya. Nggih. Pun. Lah wong wedok niki ngapunten sanget ditinggal minggat karo sing lanang. Ditinggal minggat. Sijine wektu pas turu ngimpi. Dalam mimpiku. Halo. Napa ngimpine? Lawange omahe niku lho jebol, dicolong wong. Sing nyolong ku maling. Ya mbuh maling kok nyolongan. Sampai nang ngimpi barang kuwi lho nyolong. Dadi dhekne ngimpi lawange omahe iku dicolong maling, jebol. Lawang omahe iku jebol dicolong maling. Begitu tangi susah dhek. Apa ki artine? Wes sowan nang ngene Kanjeng Nabi. Ah, takon Kanjeng Nabi, takon Kanjeng Nabi. Sowan ten ngene Kanjeng Nabi. Assalamualaikum Kanjeng Nabi. Waalaikumsalam. Ada apa, Bu? Ya Rasulullah, tadi malam saya bermimpi. Mimpi apa, Bu? Dalam mimpi itu rumangsa saya. Rumangsa. Ustaz, yang penting sampean paham wes kok. Rumangsa saya. Pintu rumah saya itu jebol, dicuri orang. Itu artinya apa ya Rasulullah? Kanjeng Nabi mengsem pun. Santai mawon Bu, tenang. Mboten napa-napa. Enggak apa-apa. Suamimu yang minggat akan segera pulang. Rasulullah kok tahu kalau suami saya minggat? Nabi kok ya roh toh. Suamimu akan segera pulang. Nggih Kanjeng Nabi matur suwun. Wangsul. Saestu, ndak lama setelah kejadian mimpi itu, suaminya yang minggat itu pulang. Ya Allah. Lha ngoten niku kira-kira oleh setengah wulan. Lah suaminya minggat lagi. Ya mbok ki duwe bojo kok hobine minggat. Minggat maneh. Beberapa hari berselang setelah keminggatan berikutnya ini, ini si perempuan mimpi lagi, dalam mimpi rumangsanya sama mimpinya, pintu rumahnya jebol dicuri orang. Begitu bangun kaget dia, ya Allah, aku kok ngimpi maneh kok sama dengan mimpi yang kemarin. Sowan ning Kanjeng Nabi mau tanya kepada Rasulullah. Waktu sampai tendaleme Rasulullah, Rasulullah lagi enggak ada di rumah. Tindakan Kanjeng Nabi, tindakan iku lunga bu nek gak ro. Kanjeng Nabi pas tindakan, ten mriku wonten Sayyidina Abu Bakar Siddiq kali Sayyidina Umar. Semua itu iki batin. Ah ini Rasulullah lagi enggak ada. Udah, ini yang ada Abu Bakar sama Sayyidina Umar. Udah, aku tanya sama Abu Bakar dan Umar aja. Langsung metui, "Ya Abu Bakrin, ya Umar. Wahai Abu Bakar, wahai Umar, ada apa, Bu? Tadi malam saya bermimpi." "Mimpi apa, Bu? Mimpi apa, Bu?" "Rumangsa saya." "Dalam mimpi itu saya menyaksikan bahwa pintu rumah saya jebol, dicuri orang." "Itu apa artinya?" Lalu Sayyidina Abu Bakar, "Wah, wah, wah." Sayyidina Umar yo, "Wih, wih, wih." "Enten nopo?" "Wah, wah, wah." "Wih, wih, wih." "Enten nopo?" Digudo karo Sayyidina Abu Bakar, "Wah, wah, wah." Lalu Sayyidina Umar, "Wih, wih, wih. Enten nopo? Enten nopo? Enten nopo?" Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar mentakwilkan sesuai apa yang ada. "Bu, sabar nggih, Bu. Bojone sampeyan wis mati." Wong wedok niki kaget tapi yo gak percaya. Gak meyakinkan. Wong ngimpine padha winginane takon Kanjeng Nabi, jawabane bojoku mulih kok. Saiki takon sampeyan berdua kok bojoku mati. Wis gak percaya aku, gak percaya. Gak mantep jawabane. "Aku nunggu Rasulullah." "Ya wis manteni gak apa-apa." Bener. Beberapa waktu kemudian Rasulullah datang, dikejar sama ibu ini. "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ada apa, Bu? Saya mau matur." "Monggo, wonten apa?" "Tadi malam saya bermimpi." "Saman kok ngipian to, Bu?" "Ngipi apa?" "Ya Allah, Kanjeng Nabi, saya mimpi sama dengan yang kemarin. Dalam mimpi itu saya melihat pintu rumah saya jebol, dicuri orang. Itu apa artinya, ya Rasulullah?" Kanjeng Nabi dawuh, "Ibu sudah menceritakan tentang mimpi ibu kepada orang lain?" "Sudah. Tadi Rasulullah enggak ada. Yang ada Abu Bakar sama Umar. Ya saya tanyakan sama Abu Bakar dan Umar. Terus mereka berdua menjawab apa?" "Katanya suami saya telah meninggal." "Enggak kan?" "Tapi ya ora kok wendel ngono kan. Aku gampang no pemahaman. Soalnya sing diomongi kan ora pati cerdas." Jadi yo ben gampang dipahami. "Sudah, saya tadi Rasulullah tidak ada, yang ada Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar. Saya tanya kepada beliau berdua, apa jawab mereka berdua? Katanya suami saya telah meninggal. Enggak benar kan ya Rasulullah?" Rasulullah berpaling dan mengatakan, "Al-amru qad qudiya." Perkara sudah diputuskan. "Sorry, suamimu mati." Mati benar suaminya. Wes, perkara sudah difonis. Mati bener suaminya. Loh, ngimpine podo, kejadian yang terjadi di alam nyata kok ndak sama. Maka dalam istilah hadis ada disebutkan, "La tahki ma ru'aita fi manamika illa 'alal 'alim al-'arif." Jangan pernah menceritakan mimpimu kecuali kepada orang yang alim dan bijaksana. Aja sembarangan nyeritake ngimpi nang gone wong. Hoi. Kok meneng? Dengaten. Karena apa? Itu berkaitan dengan ruh yang itu merupakan rahasia Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ruh itu kan rahasia Allah, betul? Muni betul ngono lho. Kasep. Kita ndak pernah tahu. Jangankan kita, wong Kanjeng Nabi mawon ketika ditanya, "Ya Rasulullah, apakah ruh itu?" Rasulullah enggak mau jawab. Meneng, akhirnya malaikat Jibril turun membawa ayat, "Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal 'ilmi illa qalila." Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang ruh. Jawab, "Ruh itu urusan Allah." Kita enggak pernah tahu, Bu, roh iku modele piye, bentuke piye, apakah roh itu bentuknya padat atau cair atau gas? Roh iku bunder apa lonjong? Apa pesagi apa segitiga? Kita enggak pernah tahu bagaimana warnanya roh, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Iku balonku. Kita tidak pernah tahu roh itu beratnya berapa, terus masa aktifnya di dunia berapa lama, ada masa tenggangnya apa enggak, bisa diperpanjang atau tidak, itu urusannya Gusti. Dan Allah merahasiakan roh itu dalam kematian, dan kita tidak tahu kapan kita akan mati. Yang jelas, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernama hidup itu pasti akan merasakan mati. Maka malam ini kita diingatkan, Bu, saat ini kula panjenengan ndongake almarhum Bapak Haji Sastrowardoyo, benjang sekedap meleh ganti panjenengan sing didongake. Pertanyaane, lek Mbah Haji Sastrowardoyo niki sing ndongakno piantun sak menten katae, benjang jenengan nalika wis mati niku kira-kira ana sing ndongakno apa ora? Sopo? Mulane ayo urip iki usaha dadi wong sing apik, Bu. Urip ayo usaha dadi wong apik. Ana matine kula sampean, wong-wong ora usah dijaluki lho sedo kepengin ndongakno. Ngene apa nggih? Lha kula sampean iki nek iso dadi wong apik, sok nalika mati, wong-wong ora usah katik dijaluki donga wis do pengin ndongakno. Sapa sing mati? Kangno, ya Allah, iku ngono wong apik. Muga-muga disepuro Gusti Allah. Kangno ngono wong apik. Lah ngoten to? Wong apik kok malah ana sing protes barang. Ya Allah pangeran, kok sing apik-apik sik to ya sing dijukuk. Kok gak kae sing gak nurukno wong kae. Tukang nyolongi pitik kae nek dijukuk dhisik. Jere Gusti Allah, gak apa juga sing elek. Astagfirullahaladzim. Sampun jam sedoso, ngapunten. Waktune kula sik badhe pindah ya, nuruti sampean terus ora ngalih-ngalih. Kurang toh? Ngundang dhewe. Enak sampean kari ngrungokno mawon. Nggih, muga-muga sing kula aturke niki saged nambahi motivasi kula njenengan sami. Bahwa pertama, iman niku sangune kula njenengan mulai ten donya ngantos benjang wonten yaumil mahsyar. Monggo niki wonten panyuwunan infak, Bu. Salah satu sing digawe sangune wis mati, kanca-kanca pundi sing badhe narik infak? Aku mau dibisiki Pak Yai mangke njenengan ngemis. Kangge anu masjid niki jarane ora duwe padasan. Sak angsale monggo sareng-sareng maca istighfar, Bu. Bu. Jenengan wis sak duwene pira kono. Nek ora nggo dhuwit ya kalunge ditetel. Mboten napa-napa panitiane kersane. Monggo Bapak sing bedhe anu pundi? Pundi? Pundi? Pundi? Pundi? Halo. Sareng-sareng kita maca istighfar kalih jenengan infak. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni. Wa waffiqni 'amalan salihan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni. Bismillahirrahmanirrahim. Amalan salihah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Rabbi zidni. Wa waffiqni